Kapanpun engkau datang kepadaku, aku akan memuliakanmu. Oke, berarti kita masuk ke yang ke-9. Ke yang sembilan. Yang ke-9 adalah Aina. Nahwu. Aina taskun askun. Aina taskun askun. Aina kita coba irab. Aina ismu syartin jazimun tajzimu fi'lin mabni ala al-fath fi mahalli nasbin ala al-dharfiyah al-makaniyah. Taskun fi'lun mudari'un majzumun bi Aina wa ala matu jazmihi as-sukun al-zahir ala akhirihi wa huwa fi'lu ashar wal fa'il dhamir mustatir takdiruhu anta mustatir wujuban ya mustatir wujuban askun fi'lun mudari'un majzumun bi aina wa alamatu jazmihi as-sukun adh-dhahir ala akhirihi wa huwa jawabu asyar wal fa'il Domirun mustatirun wujuban takdiruhu anak. Ya, aina taskun askun, dimanapun engkau tinggal, aku akan tinggal. Baik, kita baca kalamnya al-mu'allif atau asyari hafizahullah ta'ala. Bismillah. Qala asyarihu hafizahullah ta'ala at-tasi'u aina nahu aina taskun askun. Wa qawlihi ta'ala aina ma takunu yudrikumul maut fa aina ismu syartin jazimun tajzimu fi'lain wa ma dan ma, ya ma yang ada pada aina ma takunu yudrikumul maut adalah silatun wa taukidun, silah dan taukid, ya walaupun kalau dalam ilmu nahwu ma-nya mazaidah. Ya, kalau dalam ilmu nahwu ma-nya zaidah, tapi dalam Al-Qur'an disebut sebagai silah wa taukid. Ya, artinya dari dia memiliki makna sebagai silah penyambung dan taukid, penegas. Wa kullun min taskun wa takunu fi'lu syarti. Masing-masing dari taskun dan takunu adalah fi'il syart majzumun bi'an, bi'ayna, majzumun bi'ayna. Wa'alamatu jasmi'a sukun fi taskun wa hadfun nun fi takunu niyabatan anis sukun li'annahu minal af'alil khamsah. Wa qulun min askun wa yudarik jawabu syart wa jaza'uhu majzumun bi'ayna. Ya, jawabu syart wa jaza'uhu. Ya, jawabu syart wa jaza'uhu. Majzum bi'ayna wa alamatu jazmihi as-sukun. Taib al-ashir. Itu yang berkaitan dengan aina. Kita masuk yang 10. Anna Anna Anna bi fathil hamzah wa tasdidun nun wa tasdid ya anna. Apa artinya anna? Ya, anna di sini disebutkan sama dengan aina, yaitu mansub fi mahali nasbin ala adzarfiyah al-makaniyah. Ya, berarti aina sama kemana atau di mana. Ya. Nahwu anna tadhhab tukram. Kemanapun engkau pergi, engkau akan dimuliakan. Anna Ismu syartin jazimun tajazimu fi'lin mabni ala sukun fi mahalli nasbin ala al-zarfiyah al-makaniyah. Tadhab fi'lun mudari'un majzumun bi anna wa alamatu jazmihi as-sukun az-zahir ala akhirihi as-sukun az-zahir ala akhirihi wa huwa fi'lu asyar wal fa'il dhamirun mustatir wujuban taqdiruhu anta tukram fi'lun mudari'un mughayyaratu sighah ya mughayyaratu sighah majzumun bi anna wa alamatu jazmihi as-sukun al-zahir ala akhirihi wa huwa jawabu asharti wa jaza uhu wa naibul fa'il ya karena dia mughayyar sighah dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu anta Taib kita baca kalamnya Asy-Syarih hafizahullah ta'ala. Qala al-ashir anna bi fathil hamza wa tasdidin nun. Ya, yang ke-10 adalah anna dengan tasdid al-hamzah. Fathil hamzah, ya hamzah yang difathkan, tasdidun nun, nunnya ditasdidkan. Nahu anna tadhhab tukrab. Fa anna ismu syartin jazimun tazmu fi lain wa ta'da fi syartun mazmumun bi anna wa lam tazmi as-sukun wa tukram jawu syart wa jazau mazmumun bi anna wa alamatu jazmihi as-sukun. Ya. Ini yang 10. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Insya Allah kita lanjutkan esok hari, dan saya akan ingatkan bahwasanya kita hari Sabtu dan Ahad hukum asalnya itu jam 6:30 belajarnya. Adapun Senin sampai Jumat adalah jam 5:30. Wallahu taala alam, naktafilahu subhanahu wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.